coba pertahankan. Namun berujung jua, benar atau salah, kini tiada berarti. Biarkanlah sekuat tenaga ku harus melepasnya. Waktu terus akan berlalu tanpa mungkin ia menunggu. Seberat apapun hatimu, akan berujung jua. Benar atau salah, kini tiada berarti. Biarkanlah sekuat tenaga, ku harus melepasnya.